arba'ina yawman nutfatan. 40 hari berbentuk nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya alaqah, berbentuk alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya adalah mudghah. 40 hari kali 3 adalah 120 hari. Lengkap 4 bulan di mana janin sudah berbentuk utuh manusia dan dikirimkanlah malaikat yang mana malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalam janin tersebut dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Dikatri rizkihi wa ajarihi wa amalihi wa syaqiyun wa sa'id. Untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalannya, dan nasibnya, baik maupun buruk. 4 hal ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan ajal. Juga amalan dan juga nasib dia di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan lan tamuta nafsun hatta tastaqmila rizqaha wa ajalaha. Fattaqullaha wa ajmilu fisqalat. Tidak akan mati satu jiwa pun melainkan sampai dia menyempurnakan rizki dan ajalnya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baik-baiknya dalam meminta. Maksudnya di sini, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia mencapai ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai mendapatkan rizki apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas dari seseorang. Annama asabaka lam yakun liyukhthiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuk menimpa dirimu tidak mungkin meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak menimpa dirimu tidak akan menimpa kepada dirimu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rezekinya seorang tersebut sekian, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi rezeki tersebut sampai kepada orang tersebut. La roja lima ape. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah yang kau berikan. Wala mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau seandainya rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk sifat safaah kedua seorang ketika mencari rizki dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena walaupun orang menggunakan cara-cara yang haram tidak akan menambah dari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal seorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikannya, keburukannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang mengatakan kalau seandainya amalan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa faedahnya kita beramal? Tidak usah kita bersungguh-sungguh. Kalau nasib kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti buat apa kita beramal? Pertanyaan ini mungkin dibenarkan kalau seandainya kita tahu bahwa nasib kita itu akan seperti itu. Akan tapi, karena kita tidak mengetahui nasib kita akan seperti itu, maka kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu nasib diri kita. Apakah kita calon penghuni surga atau calon penghuni neraka? Kita tidak tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya. Ilmu tentang takdir, bahwa nasib kita akan seperti ini dan seperti itu, tidak kita ketahui. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu, takdir bukanlah sesuatu yang harus kita ikuti. Tapi takdir adalah sesuatu yang harus kita imani. Yang harus kita ikuti adalah syariat, apa yang diperintahkan di dalam syariat ini. Syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i, amri, adalah diketahui, ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui dan kita beramal sesuai dengan tuntunannya. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa Rasul maka ambillah dan yang dilarang maka tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti syar'iyat ini. Jadi ketentuan Allah, ada yang sifat perintah Allah, ketentuan yang sifatnya syar'i, amri, sifatnya syar'i, syariat atau perintah syar'i, itu yang kita ketahui ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya. Maka kewajiban kita adalah mengikutinya. Sehingga ketika orang tidak mengikutinya, maka dia orang yang tercela. Dan tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan, telah mengirim rasul, mengirim hujah, menurunkan Alkitab, tuntunan bagi manusia untuk diikuti. Sedangkan qadar, takdir, itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang tercela adalah mengikuti takdir itu. Ketika orang beralasan dengan takdir, padahal tidak mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Makanya kalau seandainya orang mengatakan, kalau seandainya takdir, nasib sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa faedahnya kita beramal? Itu pertanyaan tadi bisa muncul kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa nasib kita itu seperti itu. Sedangkan kita tidak mengetahui. Karena nasib kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti syariat ini. Tidak memerintahkan untuk mengikuti takdir ini. Sehingga ketika orang meninggalkan syariat yang maklum, yang diperintahkan, terus malah mengikuti takdir yang majhul, yang tidak diperintahkan untuk diikuti, maka dia itu orang yang tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk menjadikan takdir sebagai hujjah atau uzur di dalam meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir hanya boleh digunakan ketika kita mendapatkan musibah. Kita berhujjah dengan takdir, maka itu adalah perbuatan yang dibolehkan. Tapi ketika orang beralasan dengan takdir, ketika di dalam meninggalkan syariat, di dalam meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengatakan, "Sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allahumma asyrakna." Orang-orang musyrik akan mengatakan, "Seandainya Allah menghendaki tentu kami tidak berbuat syirik." Jadi mereka berhujjah bahwa bersyirik mereka Allah telah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhujjah dengan hal tersebut di dalam meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa ketentuan walaupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak dibenarkan berhujjah dengannya. Makanya takdir dimasukkan dalam rukun iman. Dimasukkan dalam rukun iman yang keenam. Karena apa? Takdir itu bukan untuk diikuti, tapi untuk diimani. Sedangkan syar'i, amri, itu yang diperintahkan untuk diikuti dan dilaksanakan. Makanya kalau orang membalikkan masalah, takdir malah diikuti, kemudian perintah malah ditinggalkan, itu yang tercela. Tapi orang yang baik, orang yang benar adalah orang yang melawan takdir dengan takdir. Orang ketiga, dia lapar, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia bodoh adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melawan takdir dengan takdir yang lebih baik. Ketika orang lapar, maka makan diperintahkan untuk makan. Makan termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang malas itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi melawan malas ini dengan giat beribadah, giat bekerja, ibadah dan bekerja itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan naza'tul haqqo bil haqqi lil haqqi. Aku melawan kebenaran itu takdir bil haqqi dengan kebenaran itu takdir yang lebih baik lil haqqi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Malas beribadah itu takdir. Malas beribadah adalah takdir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melaksanakan ibadah, itu takdir juga. Dan ketika melaksanakannya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang benar bukan orang yang orang yang mengikuti takdir. Tapi orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan takdir itu dilawan dengan takdir yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya naza'atul haqqo bil haqqi bil haqqi. Orang malas itu takdir. Orang lapar itu takdir. Dilawan dengan takdir yang lain itu apa? Dengan giat kerja, makan untuk apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu zira, satu lengan saja. Kemudian ketentuan Allah telah tetap atas dia sehingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka. Dan sesungguhnya orang di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka tersebut kecuali satu zira saja, kemudian ketentuan Allah telah tetap atas dia sehingga dia beramal dengan amalan penghuni surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Hadis ini, lanjutan hadis ini adalah merupakan hal yang harus kita perhatikan bahwa yang membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang di awal perjalanannya dia baik. Kemudian karena hatinya berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan sehingga dia jatuh ke dalam keterpurukan. Dan begitu juga sebaliknya. Bisa jadi seorang itu selama hidupnya di atas kekafiran, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga dia melakukan amalan-amalan di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memegang hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan peneguhan kalau tidak ada niat dari kita, tidak ada keseriusan dari kita untuk teguh. Allah Subhanahu wa taala memberikan peneguhan kepada orang yang niat untuk teguh. Allah memberikan kekuatan bagi orang yang berniat untuk kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma qulubihim fa'anzalat sakinata 'alaihim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati para sahabat ketika Hudaybiyah. Itu keseriusan mereka untuk apa? Untuk melaksanakan untuk berjuang di jalan Allah. Untuk menunaikan janji mereka kepada Allah. Maka Allah menurunkan apa? As-sakinah terhadap diri mereka. Jadi adanya sakinah, adanya ketenangan, pemberian ketenangan, adanya peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui adanya niat dari orang tersebut untuk apa? Untuk teguh, untuk komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak mencari. tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berpaling. Tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak punya perhatian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, keteguhan kepada orang yang punya kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami benar-benar akan berikan apa? Memberikan petunjuk dia apa? Kepada jalan-jalan kami. Jadi adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan mujahadah, orang melakukan keseriusan tidak mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau orang ketika berurusan dengan orang-orang kafir terus dia ditanya, nanti kamu kalau ditanya demikian bagaimana? Kalau dia mengatakan bagaimana nanti saja. Kalau kamu diperintahkan untuk melakukan kekafiran, apakah kamu mau mengikutinya? Kalau mengatakan bagaimana nanti saja, berarti tidak ada niat untuk teguh. Jawaban semacam itu adalah jawaban dari orang yang tidak punya niatan untuk teguh. Makanya, orang semacam itu ketika hal itu terjadi, pasti apa? Terpuruk. Tapi ketika orang di awal dia punya niatan untuk teguh, untuk komitmen, dia mengatakan saya akan menolak. Dan saya mohon Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peneguhan kepada diri saya. Dia mengatakan itu di lisannya dan di hati pun dia sama berupaya untuk seperti itu. Maka peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peneguhan bagi orang yang ingin teguh. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan penyesatan kepada orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan kepada kebatilan. Makanya kita melihat banyak orang yang terpuruk ke dalam kekafiran. Kenapa? Karena di dalam hatinya apa? Ada zaiq. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari tuntunan Allah, maka Allah simpangkan mereka. Allah sesatkan mereka. Adanya penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui di dalam hati orang tersebut ada zaiq, ada penyimpangan, ada pemalingan, keberpalingan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak akan aneh, tidak akan merasa aneh kalau melihat pada zaman sekarang ini banyak orang yang terpuruk karena memang apa? Di dalam hatinya ada zaiq, tidak mengindahkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyandarkan kepada kemampuan diri. Makanya apa? Kita harus apa? Menyerahkan sepenuhnya kekuatan kita. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengokohkan kita di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada kemampuan ilmu kita, kemampuan diri kita, kemampuan jiwa kita. Karena ilmu kita adalah lemah, diri kita juga lebih lemah, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sedangkan kekuatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang membolak-balikkan hati kita Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan penyesatan, yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan penyesatan kepada seorang karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala ada zaiq, penyimpangan dalam hatinya, Allah sesatkan. Jadi Allah membalas seorang sesuai dengan amalannya. Ketika menyimpang, ketika orang itu berpaling, maka Allah berpaling, itu bentuk keadilan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah karunia, itu karena fadlun, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka berbahagia karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, orang diberikan hidayah kepada tauhid al-haq, kepada tauhid al-khalis. Dan hal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya orang selama hidupnya dia paling kaya, paling bahagia, tapi tidak di atas tauhid, maka ketika mati dia masuk neraka. Harta yang dia kumpulkan dan kebahagiaan di dunia yang dia raih tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling miskin tapi di atas tauhid meninggal dunia, dia akan mendapatkan surga yang lapangnya langit dan bumi. Berarti ketauhidan tersebut yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya orang ketika sudah mendapatkan nikmat tauhid harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukurnya dengan cara mengamalkan tauhid tersebut, mempertahankannya dan mendakwahkannya dan berjuang di atasnya sebagai bentuk syukur. Karena Allah mengatakan wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau orang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Nikmat yang paling besar adalah tauhid. Ketika orang bersyukur terhadap nikmat tauhid, Allah akan memberikan tambahan. Walladzina tadau zadahum hudan wa ataahum taqwahum. Dan orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum hudan. Allah mendapatkan, menambahkan kepada mereka petunjuk dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Jadi hidayah ketika disyukuri, diamalkan akan dibalas dengan tambahan hidayah. Tapi orang ketika berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lebih berpaling dari orang tersebut. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Orang tidak akan merasakan nikmatnya sesuatu kecuali ketika melihat orang yang menderita karena tidak mendapatkan hal tersebut. Orang tidak merasakan nikmatnya mata kecuali setelah apa mengalami dia sakit mata atau tidak punya mata. Orang tidak akan merasakan nikmatnya sehat kecuali setelah dia mengalami sakit atau melihat orang yang sakit. Orang tidak akan merasakan nikmat hidayah kecuali setelah sebelumnya berada dalam kesesatan atau melihat orang yang tenggelam di dalam kesesatan. Jadi orang akan merasakan nikmat sesuatu ketika melihat atau pernah merasakan lawan daripada hal tersebut. Oleh sebab itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan salaf bahwa termasuk kebahagiaan orang ajam adalah ketika diberikan taufik oleh Allah kepada apa? Kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena keumuman orang ajam karena keawaman mereka terhadap bahasa Al-Qur'an banyak yang terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Makanya termasuk sa'adah orang ajam adalah ketika diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan manhaj yang sesuai dengan manhaj yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah termasuk hal yang harus kita syukuri dan kita pertahankan. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan gembosan orang-orang yang meluas, penyelisihan orang yang menyelisihi, atau gangguan musuh yang selalu mengganggu. Karena memang dalam megang prinsip ini akan selalu mendapatkan rintangan selagi kita masih hidup. Baru ketika sudah meninggal dunia, rintangan tersebut tidak akan didapatkan lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين Allahumma insal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi daulatil Islam. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum wa la tansur alayhim. Allahumma ansurid daulatal islamiyyata ala man nawaha wa ala man adaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma alayka bi amrika wa hulafaiha wa man awanaha fi harbi daulatal islamiyya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jisunaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus salah. Allahu Akbar.